jangan minta pengorbanan. Itu penderitaan nilai sebuah pengabdian. Siksa derita dan seribu bahagia terpendam dalam misteri cinta. Banyak manusia yang terbuai dan dilanda tanpa tahu hakikinya cinta. Kalau dipaksa-paksa, cinta akan meronta.